Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu felen tecide lehu veliyen murşida. Eşhedü en la ilahe illallah vehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Assalamu aleyküm teman-teman yang dirahmati Allah. Kita lanjutin apa yang harusnya kita baca kemarin ya. Jadi enggak mestinya enggak diputus tuh karena ada masalah yang nyambung tentang ta'sib. Ta'sib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin amma idza kana lahunna fardun. Sedangkan kalau si perempuan itu, ini kan ada empat nih orang yang bisa mengasuh ahli waris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris yang bisa mengasobahkan saudarinya itu ada empat. Anak laki-laki mengasobahkan saudarinya, cucu laki mengasobahkan bisa saudarinya, bisa anak perempuan dari paman bibinya, bisa juga bibinya yang diasobahkan. Saudara sekandung mengasobahkan saudari sekandung, saudara seayah mengasobahkan saudari seayah. Itu dengan syarat kata Syekh Imam Taqiyuddin Al-Isni, idza kana lahun amma idza kana lahun nafar. Tapi kalau perempuan-perempuan yang tadi disebutin yang bisa diasobahkan itu punya fardun, punya jatah yang pasti dari faraid, kama idza kana lil mayyiti bintun. Dikasih contoh nih. Jadi mereka tuh bisa mengasobahkan kalau emang perempuannya tuh tidak punya jatah fard dalam kondisi itu ya, dalam kondisi ahli waris dia tidak punya fard. Tapi kalau kondisinya justru si perempuan punya fardun, kama idza kana lil mayyiti bintun wahid, seperti mayit punya bintun wahid, anak perempuan satu. Anak perempuan satu. Mayit punya anak perempuan bintun. Anak perempuan berapa? Satu. Wa bintu ibnin. Kan ya, satu perempuan, anak perempuan satu dan satu anak perempuan dari anak laki, maksudnya cucu begitu. Ini ininya kan udah enggak ada nih, maksudnya udah mati duluan, punya anak perempuan nih, cucu. Cucu perempuan. Fa inna bina akhiha, maka saudara daripada akhiha, anak dari saudaranya si anak perempuan, ini akhiha kembalinya kemana nih? Ibnu ibni ammiha. Oh begini nih. Nih. Ini cucu laki. Cucu laki, kemudian cucunya ini punya anak nih, punya cucu lagi. Apa namanya? Gini kondisinya. Amma idza kana lil mayyiti bintun, kalau mayit punya anak satu perempuan, wa bintu ibnin, dan juga cucu perempuan, maka fa inna ibna akhiha, ini cucu punya anak. Anak dari anak, cucu dari anak. Pokoknya ini jatuhnya urutan nomor tiga. Ini satu, dua, tiga. Level tiga. Fa inna ibna akhiha, ini anak dari saudara. Ini kan cucu nih. Lagi cucu perempuan nih punya saudara. Ini cucu laki. Cucu laki punya anak. Fa inna ibna akhiha au ibnu ibni ammiha, anak anak anak dari anaknya pamannya. Berarti di sini mayit. Oh, ini satu lagi nih, satu lagi turun lagi anak. Gitu. Au ibnu ibni ammiha la ya'sibuha. Jadi kalau kondisinya anak perempuan satu, cucu perempuan satu. Ini cucu laki nggak ada nih misalnya nih. Gitu. Tapi kondisinya begini. Ini level pertama. Maka kan anak perempuan di level pertama dapat 1/2. Cucu perempuan yang di level ketiga, ini di level kedua dapat 1/6. Nah, jadi perempuannya udah dapat fard. Kenapa dapat 1/6? Karena anaknya cuma satu. Anak cuma satu, 1/2. Sedangkan cucu ini kan juga perempuan. Maka sejatinya dia dapat 2/3 rame-rame. Tapi karena beda level, maka cucu perempuan 1/6. Sempurna dari penyempurnaan 2/3 dari 1/2. Gitu. Nah, maka anak laki-laki ini nggak bisa membuat ini bibinya ini menjadi asobah. Kenapa? Karena dia punya 1/6. Beda ceritanya kalau di sini anaknya lebih dari dua, lebih dari satu nih. Ada dua misalnya anak perempuan. Anak perempuan di sini anak. Maka kan dia dapat 2/3 nih. Nah, 2/3 ini kan menghabiskan jatah perempuan. Maka cucunya ini nggak dapat apa-apa. Karena nggak dapat apa-apa. Maka keberadaan anak laki ini mengasobahkan cucu, mengasobahkan bibinya itu. Begitu. Emang agak ribet nih ya. Jadi ini kondisinya karena si anak perempuan dan cucu perempuan punya fard. Berapa fardnya? 2/3. Cuman karena beda level, anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6. Udah. Ya anak laki ini beda ini. Dia nungguin sisa nih. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya kagak, nungguin sisa. Begitu. Li'anna hadzatu fardin, karena cucu perempuan adalah fard, dapat fard itu 1/6 kita udah bahas kemarin tuh. Li'anna hadzatu fardin. Wa man warasa bil fardi, dan siapa ahli waris warasa ayu warasa yuwarisu. Ya bukan warasa, bukan ro-nya tasdid, bukan, ro-nya enggak pakai tasdid. Warasa yarisu, wa man warasa bil fardi, dan siapa orang yang mendapat warisan bil fardi dengan faraid, artinya ada jatah dikhususkan buat dia, biqarabatin, dan dia dapat jatah fardu karena sebab kerabat, bukan karena sebab, bukan karena sebab pernikahan, bukan karena sebab per etak apa namanya pembebasan, tapi karena kerabat nasab. Fa wa man warasa bil fardi biqarabatin la yaris biha bita'asib, tidak mewarisi biha dengan kekerabatan tersebut bita'asib, karena udah dapat 1/6, maka nggak mungkin dapat sisa lagi. Begitu. Fayan faridu ibnil, ini itu kaidah tuh, man warasa bil faraid iman wan warasa bil faridah lam yaris bita'asib. Man warasa bil faridati biqarabatin. Ah, itu yang lebih lengkapnya. Orang yang mewarisi dapat jatah faridah secara pasti karena sebab kekerabatannya, dia tidak akan mendapat taksib. Begitu. Dan itu semua ahli waris perempuan kalau kagak ada lakinya. Siapa yang mewarisi dengan faraid, artinya dengan jatah khusus, biqarabatin, sebab kekerabatannya kepada mayit, lam yaris bita'asibi biqarabah, dia tidak akan mewarisi dengan ta'asib, dengan asobah, karena sebab kekerabatannya. Fayan faridu ibni bil baqi'ah, maka anak ini cucu daripada anak ini ya. Ini mayit jatuhnya jauh nih. Ini cucu bil baki, dia mendapatkan sisa. Begitu. Ini jadi enggak dapat karena ada ayahnya. Kaza atlaqahul ashab, begitulah yang dimutlakan oleh ashab, ala ashabu syafi'i. Qala ibnu rif'ati, kata Imam Ibnu Rif'ah, wa yadhharu naqduhu, dan muncul nampak sekali naqdu, pembatalan terhadap kaidah. Kaidah yang tadi kita sebut, man warasa bil fardi biqarabatin lam yaris bitaksibi biha. Itu kaidah. Tapi kaidah itu kata Imam Ibnu Rifah itu muncul pengecualiannya atau muncul sesuatu yang enggak benar itu. Maksudnya bukan enggak benar. Pengecualian. Naqd itu pengecualian. Itu terlihat pengecualian kaidah ini bil jadi dalam masalah kakek. Kakek sebelum bukan masalah kakek, bapak juga begitu. Fa innahu karena sesungguhnya kakek yarisu bil fardhi wa ta'sibi. Dia bisa mewarisi dengan fard dia dapat, secara ta'sib juga dia dapat. Begitu. Fima idza kana lil mayyiti bintun wa jaddun, yaitu kondisinya kalau si mayit cuman punya anak perempuan dan juga kakek. Sebenarnya bukan cuman kakek ya, bapak juga sama. Jadi kan kaidahnya orang yang mewarisi dengan faraid karena kerabat, maka dia enggak mewarisi secara taksim. Nah, tapi kondisi ayah atau kakek itu bisa. Kondisinya ketika si mayit cuman meninggalkan dua orang, yaitu anak perempuan, mayit meninggalkan kakek dan anak perempuan. Kakek dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/2. 6. Berarti kakek dapat 1, anak dapat 3. Nah, sisanya ini 4. Sisanya ada 2. Ada 2 sisa, duanya kemana? Duanya ke sini. Jadi kakek dapat 3/6, anak perempuan dapat 3/6. Begitu. Ayah juga sama. Jadi kakek itu bukan cuman kakek, ayah juga sama. Ini paham maksud paham ya? Jadi pak kaidahnya itu kakek itu menjadi sosok atau kakek atau ayah. Menjadi sosok yang keluar dari kaidah. Kaidahnya orang yang mewarisi secara fard itu tidak mungkin mewarisi secara taksib berbarengan. Nah, tapi ayah dan kakek bisa berbarengan. Gitu. Ayah juga sama contohnya, ini ada ayah. Yaitu ayah ada mayit meninggalkan ayah dan anak perempuan. Ayah dapat 1/6, kemudian anak perempuan 1/2, kan ya? Gitu. Ini jadinya 6. Ayah dapat 1/6, anak perempuan dapat 3/6. Ini 4 nih. Sisanya 2. Duanya kemana? Duanya balik ke ayah. Fali awlalo rojulin zakar. Kan gitu. Maka berikanlah kepada laki-laki yang utama dari asobah. Tambah 2 jadinya 3. 3/6. Ini juga sama. 3/6. Begitu. Jadi 1 ini faraidnya. Fard ini asobahnya. Nah, gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham. Wah, mana lagi? Fa innahu yarithu bil fardhi wat ta'sibi fi ma idza kana lil mayyiti bintun wa jaddun. Nah, itu kan. Fa ya'khudhu sudusa bil fardhi, si kakek mengambil 1/6 bil fardhi secara fard begitu. Wal bintunis, anak perempuan dapat 1/2. Wal baki, dan sisanya lil jaddi bit ta'sib, untuk kakek bit ta'sibi secara asobah. Wa hukmu auladi ibni ibnil ibni wa hukmu auladi ibni ibnil ibn ma'a banati ibni ibnil ibn kama dzakarna. Dan kondisi anak daripada anak. Nah, coba kita hitung. Disebutin berapa kali? Coba hitung ya, maksudnya sebutannya sama enggak sama kitab saya? Kitab saya nyebutinnya tuh ini mayit, anak, anak laki. Terus anak laki ada berapa level? Anak laki, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini mayit anaknya daripada anaknya anaknya anaknya anak begitu. Itu kalau kondisinya bersama banatu ibni ibnil ibni, di sini nih punya anak perempuan, punya anak laki. Anak laki. Satu, dua, tiga anak laki. Baru nih perempuan, anak perempuan. Anak perempuan. Nah, ini katakanlah udah kagak ada semua, nggak ada semua, nggak ada semua, nggak ada semua, nggak ada. Cuman ini doang nih dua orang. Nah, kalau kondisinya begini, jadi asobah nih. Ini cucu anak laki-laki nih, gitu. Dengan ini dia mengasobahkan. Levelnya beda nih. Cuman ini namanya dia mengasobahkan bibinya, kan? Mengasobahkan bibinya. Mengasobahkan ukhti abiha, kan gitu. Ini anak laki-laki mengasobahkan. Kondisinya begini. Wala bila annahu laisa fil fara'id man yu'azzibu ukhtahu wa ammatahu wa ammat abihi wa ammat jaddi. Ini teman-teman tambahin nih ya, teman-teman yang dirahmati Allah, baca bareng-bareng, tambahin, ada kalimat yang mesti ditambahin karena kalau nggak ditambahin jadi bingung. Annahu laisa fil fara'idi, bahwasanya tidak ada dalam masalah warisan, man yu'asib, siapa yang mengasobahkan ukhtahu wa ammat, mengasobahkan, so tidak ada dalam masalah waris yang bisa mengasobahkan ukhtahu saudarinya, ammatahu bibinya, ammata abihi bibi dari ayahnya, wa ammata jadihi gitu. Ini tambahin wa amma, karena kalau jadihi doang jadi bingung nih. Wa ammata jadihi ditambahin wa ammata jadihi, memang bisa dipahami kalau makin na'at man'u, cuman kalau begini doang susah nih, jadi kudu ditambahin. Jadi tidak ada satupun di dalam faraid yang bisa mengasobahkan saudarinya, bibinya, bibi dari ayahnya, bibi dari kakeknya, wabanati amamihi, dan anak-anak perempuan dari pamannya, sepupunya maksudnya, wabanati amami abihi, dan anak perempuan dari paman dari ayahnya. Yang keenam, wabanati amami jaddihi, anak perempuan dari paman kakeknya, illal mustaqil, kecuali satu orang, min auladil ibn, daripada anak laki-laki dari anak laki-laki. Jadi ada tujuh tuh kan. Jadi maksudnya begini teman-teman, tidak ada yang kondisi kayak gini nih bisa mengasobahkan perempuan yang di level di atasnya begitu, nggak ada, kecuali cucu laki-laki dia bisa mengasobahkan, bukan cuman saudarinya yang selevel, tapi juga perempuan yang ada di level lebih tinggi daripada dia, selama perempuan itu tidak dapat faraid gitu. Jadi ada tujuh perempuan yang diasobahkan oleh cucu laki-laki. Pertama saudarinya, yang kedua bibinya, yang ketiga bibi dari ayahnya, empat bibi dari kakek ayah bibi, bibi dari kakeknya, yang kelima anak perempuan dari pamannya, kita tulis saja, yang keenam anak perempuan dari bibi dari ayahnya, ribet tuh gitu. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini nih, si cucu laki-laki nih mengasobahkan tujuh orang. Tujuh orang yang diasobahkan oleh cucu. Pertama saudarinya, yang kedua bibinya, ntar kita jelasin satu-satu contoh masalahnya, yang ketiga bibi ayahnya, yang keempat bibi kakeknya, yang kelima anak perempuan sepupunya. Sepupu perempuannya. Yang keenam, sepupu perempuan ayahnya. Yang ketujuh, sepupu perempuan kakeknya. Nah, tuh, tujuh. Panjang banget. Ini tujuh orang yang diasobahkan oleh cucu. Nah, contoh nih ya, kita bikin contoh. Dari yang pertama dulu. Yang pertama ada mayit sini. Kalau pertama gampang nih. Kan ya. Saudarinya. Nah, ini kan anak laki. Kemudian cucu. Cucu laki, cucu perempuan. Nah, maka cucu perempuan ini diasobahkan. Gara-gara ada cucu laki. Itu gampang, selevel tuh. Nomor ini nomor satu. Ini cucu perempuan diasobahkan oleh cucu. Gitu. Ya. Ini kondisi yang sangat normal. Biasa. Yang kedua, cucu itu bisa mengasobahkan bibinya. Contohnya begini, panjang lagi nih. Nah, ini nih. Ini cucu. Nah, ini tambah lagi satu sini, cucu lagi. Level ketiga. Dia bisa mengasobahkan ini kan udah enggak ada nih. Ya tentu ini harus enggak ada, kalau ada dia enggak dapat warisan. Ini cucu laki nih membuat si bi ini kan bibinya nih jatuhnya nih. Ini bibi nih. Ini ke sini bibi kan. Ammah. Bibi. Itu yang kedua nih. Jadi bibinya diasobahkan oleh keponakan lakinya. Gitu. Bibi ayahnya. Nah, yang ketiga bibi ayahnya siapa? Berarti ini level bawah lagi nih. Bibi ayahnya. Ini tetap nih cucu. Ini ada lagi nih cucu laki-laki. Nah dia kesini nih. Nah, ini siapa nih? Ini kan bibi ayahnya. Bibi ayahnya. Ini kan ayahnya nih. Kesini bibi. Ini cucu bisa mengasobahkan bibi ayahnya. Kalau bibi kakeknya, ya turun lagi. Turun lagi berarti level keempat. Ini yang di sini nih. Nah, cucu laki. Nah, ini nih. Ke sini, ini kan bibi. Bibi kakeknya nih. Ini kan kakeknya nih. Ayah, kakek. Kesini, ini kakek kesini kan bibi dia. Berarti ini bibi kakeknya. Ini cucu bisa mengasobahkan. Jadi untuk urusan furu' ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus turun ke bawah. Dia bisa mengasobahkan perempuan yang ada di atasnya. Gitu. Selama perempuan itu tidak mendapatkan jatah furu'. Itu yang paling penting. Itu nomor 4. Nomor 5 begini kalau nomor 5. Nomor 5 di bawah nih. Nomor 5. Nomor 5 sepupu perempuan. Ini mayit. Anak. Anak laki. Kemudian cucu. Gitu. Ini anak laki. Anak laki kemudian punya anak perempuan, cucu perempuan. Nah, cucu perempuan. Ini kan cucu nih, laki nih. Dia bisa mengasobahkan sepupunya. Ini kan sepupunya jatuhnya. Ini cucu laki mengasobahkan sepupunya. Atau sepupu perempuan ayahnya. Nah, ini turun lagi nih. Tet, cucu. Nah dia cucu laki ini bisa mengasobahkan ini kan jatuhnya sepupu perempuan ayahnya gitu. atau turun lagi cucu. Ini dia bisa mengasabahkan dia nih. Sepupu perempuan kakeknya. Begitu. Intinya seperti itu. Soal anak laki-laki. Annahu laysa fil fara'idi man yu'assib. Jadi tidak ada satupun di antara ahli waris yang bisa mengasobahkan saudarinya, mengasobahkan bibinya, mengasobahkan bibi ayahnya, mengasobahkan bibi kakeknya, mengasobahkan sepupunya, mengasobahkan sepupu ayahnya, sepupu ayahnya bisa mengasobahkan sepupu dari kakeknya, itu kecuali satu anak, yaitu anak laki-laki bawah terus gitu. Wallahu alam. Qala, kemudian Syekh Taqiyuddin Imam Abi Syuja mengatakan, wa arba'atun yarithuna duna akhwatihim, dan ada empat orang yang dia mewarisi ahli waris, menjadi ahli waris, duna akhwatihim, tapi saudarinya enggak jadi ahli waris. Siapa mereka? Al-a'mam, yaitu yang pertama adalah paman. Paman yang jadi ahli waris, paman aja. Ini udah ya. Jadi yang jadi ahli waris itu pamannya aja. Bibi enggak jadi ahli waris gitu. Nih, mayit nih. Ini kan punya ayah. Ayahnya kan ada kakek. Nah, ini kakek kan punya anak lagi. Ini namanya, kalau ke mayit, paman nih. Paman. Nah, kalau di antara anak-anak kakek ini ada bibi, ini bibi bukan ahli waris. Gitu. Yang ahli waris cuma laki, paman doang. A'mam, pamannya. Wabanul a'mam, dan anaknya. Ini paman punya anak. Artinya sepupu nih, sepupu. Ini sepupu yang ahli waris cuma sepupu laki doang. Sepupu perempuan enggak. Wabanul ikhwah. Banul ikhwah. Ini ayah punya anak selain mayit, ada anak lagi. Berarti ini saudaranya mayit. Ini saudara laki punya anak. Anaknya yang ahli waris adalah anak laki doang. Keponakan nih jatuhnya nih. Keponakan. Gitu. Yang jadi ahli waris, keponakan laki, keponakan perempuan enggak. Wa asabatul mu'tik. Yang keempat, yang dia mewarisi tapi perempuannya kagak mewarisi. Maksudnya yang jadi ahli waris pihak lakinya doang, yaitu asabatul mu'tik. Ini enggak ada nih zaman sekarang nih, karena kan udah enggak ada perbudakan. Tapi bisa jadi ntar kapan waktu kita perang sama Jinping. Jinping perang jadi budak. Terus yang kaya tahu-tahu beli Jinping, dibebasin sama dia. Terus Jinping meninggal. Ketika meninggal dia enggak punya ahli waris, kan yang jadi ahli warisnya siapa? Yang membebaskan dulu. Contoh gini. Asobatul Mu'tiknya begini nih. Ada namanya Abdullah. Abdullah ini budak. Lalu budak ini dibebasin. Dibebaskan oleh orang namanya Umar. Umar. Umar ini adalah mu'tik, pembebas. Maka ketika Abdullah meninggal, Umar jadi ahli waris. Nah, tapi ketika Abdullah meninggal, Umar udah meninggal duluan, udah nggak ada. Maka yang jadi ahli waris dari Abdullah adalah anak-anaknya Umar, kerabatnya Umar. Cuman kerabatnya Umar yang jadi ahli waris itu cuman yang lakinya doang, yang asobahnya doang. Seperti ayah, nomor pertama tentu anak laki. Anak laki, ayah, saudara, keponakan. Laki semua. Itu namanya asobatul mu'tik. Sedangkan perempuan-perempuan enggak. Gitu. Jadi Abdullah ini budak, kemudian dibebaskan oleh Umar. Gara-gara merdeka dia dagang, jualan, pokoknya jadi kaya. Kemudian setelah meninggal, Umar udah lebih dulu meninggal. Maka yang jadi ahli waris adalah asobatul mu'tik. Asobatul mu'tik ini nih. Kerabat laki kerabat laki. Tuh, nulisnya gak benar. Kerabat laki dari mu'tik. Ah, dari mu'tik itu yang membebaskan. Itu dia namanya ashabatul mu'tik. Amma irsul a'mami minal abawaini aw minal abi wa kadzabanul a'mami wa kadzabanul ikhwati falannahum ashabah. Kalau soal status ahli waris al-a'mam, amma irsu al-a'mam, status kewarisan a'mam, paman-paman minal abawaini dari paman kandung, au minal abi atau paman seayah saja, wa kadza begitu juga banul a'mam, keponakan-keponakan laki, wa kadza banul ikhwah begitu, keponakan laki, sepupu-sepupu laki, wa kadza banul ikhwah dan juga keponakan-keponakan laki, fali'annahum asobah, karena mereka semua adalah asobah. Wa amma akhwatuhum, nah sedangkan saudari-saudari dari empat orang yang tadi, paman, kemudian sepupu, kemudian saudara, paman, sepupu, keponakan, dan juga asobatul mu'tik, perempuan dari empat orang tadi, li'afali'annahum min dawil arham. Akhwatuhum itu tiga ya. Asobatul mu'tik belum dapat, belum disebut. Wa amma hum, sedangkan saudari dari bibinya, saudari dari paman yaitu bibinya, saudari dari sepupunya, saudari dari keponakannya itu bukan ahli waris, fali annahunna min dzawil arham, karena mereka dari dzawil arham. Dzawil arham kapan dapatnya? Ketika mayit nggak punya ahli waris faraid, nggak punya ahli waris yang benar dalam arti yang selain dzawil arham. Ketika udah nggak ada itu, malu dzawil arham. Aslinya kan setelah ahli waris yang pertama, yang setelah ahli waris itu opsinya adalah baitul mal. Tapi karena baitul mal itu ghair muntazim, itu pendapat mazhab baitul mal tidak muntazim di zaman sekarang, maka langsung jatuh ke dzawil arham, begitu. Wa amma ashabatul mu'tik, ini pembahasannya udah terlalu panjang, nyambung-nyambung sama yang lain, takutnya bingung. Jadi episode kali ini udah sampai sini dulu. Nanti insyaallah hari besok, hari Kamis kita akan bahas ulang nih dari arba'ah, empat orang yang saudarinya tidak, bukan ahli waris. Insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan hari ini kita Allah beri kepahaman dan juga Allah beri kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu agama yang lain. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.